kitab Tauhid Al-Syeikh Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab tentang menyembelih binatang buka dengan niat bukan karena Allah, ay minal wa'id, yaitu ancaman. Ancaman menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Diancam, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Wa annahu syirkun billah, dan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah, yaitu menyembelih. Dan ini adalah kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah menyembelih. Dan inilah kesyirikan dan syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu yang disebut dengan penjelasan dari penulis mengatakan wa annahu syirkun billah, bahwasanya menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah adalah kesyirikan, karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah menyembelih. Kemudian penulis mengatakan qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ya'muruhu ta'ala an yukhbira al-musyrikina alladhina ya'buduna ghaira Allah wa yadhbahuna lah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah dengan menyembelih untuk selain Allah, biannahu akhlasa lillahi salatahu wa dhabihatahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memurnikan salatnya dan sembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena al-musyrikin ya'buduna al-aslam wa yadhbahuna laha. Karena orang-orang musyrik beribadah kepada berhala-berhala dan menyembelih binatang untuk berhala-berhala tersebut. Fa amarahu Allah taala bi mukhalafatihim wal inhirafi amma hum fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan menyimpang dari kebiasaan orang-orang musyrik, yaitu menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Wal iqbalu bil qasdi wan niyati wal azmi ala al ikhlasi lillahi taala, dan memaksudkan niat, tekad hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwasanya ibadah yang beliau kerjakan dan segala macam perbuatan yang beliau kerjakan, beliau murnikan niatnya hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya menyembelih. Beliau niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan sama sekali selain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis mengatakan qala Mujahidun an-nusuku adz-dzabhu fil hajj wal umrah. Imam Mujahid rahimahullah menafsiri kata-kata an-nusuk, karena di dalam ayat tadi disebutkan inna salati wa nusuki. Nusuk di sini kata Imam Mujahid seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, yaitu menyembelih saat haji dan umrah. Menyembelih saat haji dan umrah. Wa qala Tsauri 'ani Suddi 'an Sa'id ibn Jubair rahimahumullah wa nusuki ay dhabhi wa kadza qala Adh-Dhahhak. Sedangkan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri meriwayatkan dari Imam As-Suddi dari Sa'id bin Jubair, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i juga, bahwa yang dimaksud dengan nusuki adalah dhabhi secara umum, di luar haji atau di dalam haji, saat umrah atau di luar umrah. Yang penting menyembelih, ibadah menyembelih. Demikian pula ini adalah pendapatnya Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullahu taala. Jadi di situ ada ikhtilaf di antara para ulama tentang makna nusuki, yaitu menyembelih. Menyembelih, ada yang mengatakan menyembelih di dalam haji dan umrah, dan ada yang mengatakan menyembelih saat kapanpun, di luar haji dan umrah atau di dalam haji dan umrah. Yang penting menyembelih. Wa qala ghayruhu wa mahyaya wa mamati ay wa ma ahtihi fi hayati wa ma amutu alaihi min al-imani wal amali salih. Dan selainnya juga berkata, yang dimaksud dengan hidupku dan matiku, apa maksudnya hidupku dan matiku? Karena ayatnya tadi berbunyi gitu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku. Hidupku adalah apa saja yang aku kerjakan dalam kehidupanku, dan matiku apa saja yang aku mati di atasnya, berupa iman dan amal saleh. Nah, itu yang dimaksud dengan hidupku dan matiku. Hidupku maksudnya apa saja yang aku kerjakan saat hidupku, dan matiku apa saja yang aku mati di atasnya, berupa iman dan amal saleh. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb yang memelihara alam semesta. Maksudnya adalah khalisan liwajhihi, yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di sini maksudnya adalah berharap pahala hanya dari Allah. Ikhlas di sini berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, yani wa bil ikhlas, umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan keikhlasan itulah aku diperintahkan. Dengan keikhlasan itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang muslim yang pertama. Ay min hadhil ummah. Maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang beragama Islam pertama kali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna islama kulli nabiyyin mutaqaddam. Karena Islam setiap nabi itu adalah pendahuluan dari umatnya. Islam setiap nabi adalah pendahuluan dari umatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum. Qala Ibnu Katsirin wa huwa kama qala fa inna jami'al anbiya qablahu kanat da'watuhum ila al-islam wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lah kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, Dan ia di sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya tafsiran tadi sebagaimana yang diucapkan memang benar itu tafsirannya gitu. Memang benar itu adalah tafsirannya. Karena seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka adalah kepada Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka ibadahilah aku." Maka ibadahilah aku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat yang banyak di dalam hal ini. Bahwa dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah kepada Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh mengatakan, wa wajhu mutabaqatil ayati litarjamah, dan sisi sesuainya ayat dengan bab. Nah, kalau bahasa kita itu apa hubungan ayat dengan bab? Ya, sisinya bagaimana? Annallaha ta'ala ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk, bahwa Allah memberikan ibadah kepada hamba-hambanya agar mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah menyembelih. Kama ta'abbadahum bis-salati wa ghairiha min anwa'il ibadat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah-ibadah salat dan selainnya dari macam-macam ibadah kepada hamba-hambanya. Maka begitu juga menyembelih adalah ibadah. Nah, ini ingat baik-baik. Menyembelih adalah ibadah, tidak boleh diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih adalah ibadah, tidak boleh diniatkan, ditujukan sembelihan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa inna Allah taala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu duna kulli ma siwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka hamba-hamba Allah untuk memurnikan seluruh macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Ya. Tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ibadah niatnya hanya untuk Allah. Bagaimana ibadah niatnya hanya untuk Allah? Dia niatkan dalam hatinya ibadah menyembelih tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan dalam berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa. Dia niatkan saat dia sholat, puasa, zakat, haji, ingin dapat pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Itu yang dimaksud dengan memurnikan, mengikhlaskan seluruh macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا تَقَرَّبُوا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ بِالذَّبْحِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ فَقَدْ جَعَلُوا لِلَّهِ شَرِيكًا فِي عِبَادَتِهِ. Maka jika mereka mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sembelihan atau selainnya dari macam-macam ibadah, maka berarti mereka telah menjadikan untuk Allah sekutu di dalam ibadah. Itu maksudnya ya. Kalau ada orang menyembelih untuk jin, untuk orang yang sudah mati, untuk wali-wali Allah yang sudah mati, maka itu berarti dia sudah menjadikan untuk Allah sekutu di dalam ibadah. Ya, menjadikan sekutu di dalam ibadah. Nah, ini maksudnya. wahwa zahirun fi qawlihi la syarikalah. Dan ini terlihat jelas dalam firman-Nya, tidak ada sekutu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Nafa an yakuna lillahi taala syarikan fi hadhihi al-ibadah wa huwa bihamdillahi wadihun. Maka nafyun an yakun, ini adalah peniadaan untuk menjadikan untuk Allah sekutu di dalam ibadah-ibadah ini. Dan ini sangat jelas, alhamdulillah. Perkara seperti ini sangat jelas. Jadi ahibati fillah afanillahu iyyakum, kalau kita lihat dari dalil ini, ketika Allah berfirman wa nusuki dan sembelihanku, ditambah dengan dalil lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb yang menguasai alam semesta, maka ketika sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ini menunjukkan bahwa menjadikan sembelihan untuk selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Karena yang namanya hakikat kesyirikan adalah ja'lu syai'in fi haqqillah li ghairihi. Menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah kepada selain Allah. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dengan niat bukan karena Allah, maka sungguh ia telah syirik dengan kesyirikan akbar. Ya, sungguh ia telah syirik dengan kesyirikan akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan, makna dalil dari Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyembelih untuk selain Allah bahwa aku memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tiada sekutu apapun bagi Allah, termasuk di dalam perihal ibadah menyembelih. Nah, hubungan dalil Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 dengan bab apa? Bahwa menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih hanya menyembelih untuk selain Allah. Karena di dalam ayat disebutkan lillahi rabbil alamin, berarti menjadikan untuk selain Allah sembelihan tersebut adalah kesyirikan. Dan juga di dalamnya terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah menyembelih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini terdapat faedah, yaitu barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Karena di dalam ayat menyembelih digandengkan dengan sholat. Nah, makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa dia syirik akbar Ustaz? Karena di dalam ayat digandengkan dengan sholat. Ya, sebagaimana sholat untuk selain Allah adalah syirik akbar, begitu juga ibadah menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ini faedah dari dalil. Faedah yang selanjutnya adalah sholat dan ibadah menyembelih adalah dua ibadah yang agung. Karena kenapa? Karena digandengkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Penulis matan kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah mengatakan wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 100 ayat 2 maksudnya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, qala Syaikhul Islam rahimahullah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, amarahullahu an yajma'a baina hatainil ibadatain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah ini. Wa huma as-salatu wan nusuk. Dan dia adalah ibadah salat dan menyembelih. Ad-dalatani ala al-qurbi wat-tawadhu'i wal-iftiqari wa husnil dhanni bih wa husnil dhanni wa quwwatil yaqini wa tu'mani wa tuma'minatil qalbi ila Allah wa ila 'idatihi. Aksa hali ahli al-kibri wal-nufrati wa ahli al-ghina anillah alladhina la hajata lahum fi salatim ila rabbihim walladhina la yanharuna lahu khawfan minal faqr lihada wa lihada jama'a bainahuma fi qawlihi qul inna salati wa nusuki ay wa nusuku al-zabihatu lillahi ta'ala ibtiga'a wajhih fa innahuma ajallu ma yutaqarrabu bihi ila Allah fa innahu ata fihima bil fa'id dalah ala sabab bi anna fi'la dhalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu Allah ta'ala minal kautsar. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah ini, yaitu ibadah sholat dan ibadah menyembelih. Yang mana dua ibadah ini menunjukkan kepada sikap mendekat kepada Allah, sikap rendah hati kepada Allah, sikap memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap berbaik sangka, sikap kekuatan keyakinan, sikap tenang hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang menyombongkan diri, ya, orang-orang yang merasa tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat mereka. Maka mereka tidak menyembelih takut dari kemiskinan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua hal ini. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, yaitu sembelihan yang diinginkan darinya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua-duanya adalah yang paling besar seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah di dalam ayat ini menyebutkan fa yang menunjukkan kepada sebab, fasalli yang menunjukkan kepada sebab. Karena barang siapa yang mengerjakan hal itu berarti dia telah bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan dari Al-Kautsar. Nah ini, jadi maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mengapa Allah menggabungkan dua ibadah tersebut, karena di dalam dua ibadah tersebut ada proses mendekatkan diri kepada Allah. Ada proses tawadhu kepada Allah. Di dalam sholat, di dalam menyembelih, itu ada proses tawadhu. Ada proses untuk merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses perasaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan keyakinan, ketenangan hati, dan seterusnya. Beda dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, makanya diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan dua ini. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Baik. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Lalu jadi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan dalil tadi surat Al-Kautsar ayat 2, maka pendalilan yang berkaitan dengan bab, yaitu ketika Allah berfirman wanhar. Wanhar artinya sembelihlah. Dan ketika sembelihan dijadikan hanya untuk Allah semata, menunjukkan bahwa menjadikannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ya, karena Allah berfirman tadi, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuknya. Nah, ini menjadikan bahwa sembelihan untuk selain Allah adalah syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Nah, itulah makna dalil, hubungan dalil dari surat Al-Qasar ayat 2. Jadi makna dalilnya adalah bahwa Allah menjelaskan di dalam ayat ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikhlaskan niat di dalam sholat dan di dalam sembelihan. Niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan dalil dengan bab, hubungan dalil surah Al-Qasar ayat 2 dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar. Jadi sebagaimana sudah kita sebutkan dari bab yang ketujuh sampai bab nantinya, ini sekarang bab ke-10, penulis menyebutkan secara rinci contoh-contoh perbuatan syirik akbar, di antaranya menyembelih untuk selain Allah, ya, dalam niat ibadah. Contoh perbuatan syirik akbar yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat diperintahkan ibadah sholat dan ibadah menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dan di dalamnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Maka tidak boleh tidak diperbolehkan untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan dari dalil yang kedua. Ya, sekarang kita baca dalil yang ketiga. Qala al-musannifu kitab at-tauhid rahimahullah. Penulis kitab tauhid mengatakan an Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man dhabaha li ghairillah. لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadaku dengan empat perkara. Allah telah melaknat seorang yang menyembelih dengan niat untuk selain Allah. Allah telah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah telah melaknat seorang yang menyediakan tempat untuk orang-orang yang berhadas. Dan Allah telah melaknat seorang yang merubah batasan-batasan tanah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kita lanjut sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Tadi belum selesai bacaan tentang dalil sebelumnya. Saya bacakan wa ajallul ibadat al-badaniyah as-salah wa ajallul ibadat al-maliyah an-nahar. Nah, ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh adalah salat. Ibadah yang paling agung yang berkaitan dengan harta adalah menyembelih. Makanya digabungkan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi shalati la yajtami'u lahu fi ghairiha. Dan apa saja yang terkumpulkan untuk seorang hamba di dalam salat tidak terkumpul untuknya di dalam selainnya. Artinya, saat seorang hamba salat, maka di dalamnya ada membaca Al-Quran, di dalamnya ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, di dalamnya ada sujud, ruku, di dalamnya ada macam-macam. Ini tidak ada di ibadah-ibadah lain. Kama arrafahu arbabul qulubil hayyah. Sebagaimana yang di kenalkan oleh orang-orang yang hatinya hidup. Wa ma yastami'u lahu fin nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqin wa husnil dhanni amrun 'adzim amrun 'ajib wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katsirus salati katsirun nahri. Dan apa yang terkumpul untuknya di dalam ibadah menyembelih jika dibarengi dengan keimanan keikhlasan, itu berupa kekuatan keyakinan, kebaikan prasangka, ini adalah perkara yang sangat agung. Maksudnya orang yang menyembelih karena iman dan ikhlas hanya ingin pahala dapat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dalam ibadah menyembelih tersebut mengumpulkan kekuatan keyakinannya dan mengumpulkan kebaikan prasangkanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sholat dan sangat banyak menyembelih. Nah, ini oleh sebab inilah beliau sangat banyak sholat dan sangat banyak menyembelih. Qultu wa qad tadammanat as-salatu min anwa'il ibadati katsiran. Dan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh mengatakan, aku berkata, di dalam sholat mengandung ibadah yang sangat banyak. Min dzalik, termasuk di dalamnya ad-du'a, di dalamnya ada doa, wat-takbir, kemudian bertakbir, wat-tasbih, wal-qira'ah, dan mengucapkan subhanallah, dan membaca Al-Quran, wat-tasmi'u wat-thana', dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wal-qiyam, wal-ruku', wal-sujud, wal-i'tidalu, wa iqamatul wajhi lillahi ta'ala, duduk, berdiri, sujud, ruku', dan menegakkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yaitu menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian penulis mengatakan wal iqbalu alaihi bil qalb, dan menghadap kepada Allah dengan hati. Ini saat salat ada dalam hal ini. Wa ghairu dzalika mimma huwa masyru'un fis shalah. Dan selain hal itu dari apa saja yang disyariatkan di dalam salat. Wa kullu hadhihi al-umur min anwa'il ibadah allati la yajuzu an yusrafa minha shay'un li ghairillah. Dan setiap dari perkara-perkara ini dari macam-macam ibadah yang tidak diperbolehkan untuk dipalingkan darinya sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kadzalika an-nusuk yatadammanu umuran min al-ibadah kama taqaddama fi kalam Syekh al-Islam. Demikian pula menyembelih mengandung perkara-perkara dari ibadah sebagaimana sudah disebutkan oleh perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, itu tadi tambahan penjelasan dari dalil yang kedua. Nah, kita baca sekarang penjelasan dalil yang ketiga setelah penulis membawakan dalil, ya. Maka penulis berkata pada halaman 194, wa rawahul imamu Ahmadu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kadzalika an Abi Tufail, demikian pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Tufail, qala qulna li Aliin akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata kepada Ali bin kepada Ali, kata Abu Tufail, akhbirna, beritahukan kepada kami dengan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam merahasiakannya kepadamu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikan sesuatu, ya, kepada manusia. Akan tetapi aku mendengar beliau bersabda, Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat seorang yang menyediakan tempat orang yang berbuat perbuatan bid'ah, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat siapa yang merubah batasan-batasan tanah. Nah, ini. Kemudian penulis menjelaskan siapa itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena hadisnya kan dari Ali bin Abi Thalib. Huwal imamu Amirul Mukminin Abul Hasan Al Hashimi ibn Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam Amirul Mukminin. Kunyahnya Abul Hasan Al Hashimi. Anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib. Wa zauju ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Dan beliau adalah istri, beliau adalah suami dari anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Kana min asbaqis sabiqin al-awwalin, dan beliau termasuk orang yang paling-paling pertama masuk dalam agama Islam. Wa min ahli Badar wa bai'at Ridwan, dan beliau termasuk daripada orang yang ikut perang Badar dan juga pembaiatan di bawah pohon Ridwan. Wa ahadul asharah al-mashhudu lahu bil jannah, dan termasuk daripada 10 orang yang disaksikan dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, beliau termasuk 4 khalifah rasyidah. Dan beliau adalah yang keempat. Wa manaqibuhu masyhurah radhiyallahu anhu, dan sejarah-sejarah beliau sangat masyhur. Keutamaan-keutamaan beliau sangat masyhur. Qatalahu Ibnu Muljim Al-Khariji fi Ramadhan sanata 40. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Ibnu Muljim atau Ibnu Muljam, dua-duanya boleh, seorang Khawarij, yaitu yang memberontak pemerintahan pada bulan Ramadhan pada tahun ke-40 Hijriah. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis, la'anallah. Al-la'nu al-bu'du an madhanir rahmah wa mawatiriha. Al-la'nu adalah kejauhan dari atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-la'in wal-mal'un man haqqat alaihi la'nah au du'iya alaihi biha. Sedangkan yang dilaknat adalah yang berhak mendapatkan laknat atau yang didoakan untuk mendapatkan laknat. Qala Abu Sa'adat, aslul la'ni at-tard wal ib'ad min Allah wa min al-khalq. Dan Abu Sa'adat berkata, asal kata laknat adalah diusir, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari makhluk-makhluk Allah dengan suatu sebab atau dengan doa. Nah, ini asal kata laknat, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam rahimahullah, ma ma'na anna Allah ta'ala yal'anu man istahaqqa la'nah bil qawl kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa as-salah min ibadihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maknanya adalah, makna dari hadis ini, sesungguhnya Allah telah melaknat siapa yang berhak mendapatkan laknat, sebagaimana Allah telah memuji siapa yang berhak mendapatkan pujian. Sebagaimana Allah memuji, sebagaimana Allah memuji orang yang berhak untuk mendapatkan pujian dari hamba-hambanya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 43-44. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Dialah Allah yang telah memuji kalian dan juga para malaikatnya agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ucapan penghormatan mereka pada hari mereka bertemu adalah assalamualaikum. Dan sebaliknya, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 61, mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. mereka dilaknat dimanapun mereka berada dan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Qur'anu kalamuhu ta'ala awha'hu ila Jibril alaihi salam wa ballagahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wahyukan kepada Jibril, dan Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu sami'ahu minhu kama sayati fi salati insyaallah. Dan Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalam tersebut sebagaimana yang akan datang di dalam salat insyaallah. Fassalatu sanaullahi ta'ala kama taqaddam. Maka salat adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sudah dijelaskan. Fallahu ta'ala huwal musalli wa huwal musib. Maka Allah lah ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memuji dan dialah yang memberi ganjaran. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa alaihi salaful ummah. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan di dalam oleh Al-Qur'an dan sunnah dan pendapat para ulama salafus saleh. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Masih saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara jika Ia menghendakinya. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Lalu setelah itu penulis mengatakan, jadi dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah melaknat siapa yang berhak mendapatkan laknat, sebagaimana Allah memuji siapa yang berhak mendapatkan pujian. Dan asal hukum laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan qauluhu man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Qala Syaikhul Islami rahimahullah fi qoulihi ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan apa saja yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 173. Ini sama dengan ayat ini. Ya, sama dengan hadis ini. Zahiruhu anna ma dzubiha li ghairillah. Yang terlihat jelas adalah apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Mithlu an yaqul hadza dzabihatu li kadza. Seperti orang mengucapkan ini adalah sembelihan untuk ini. Wa idza kana hadha huwa al-maqsud fa sawa'un lafadha am lam yalfadh wa tahrimu hadha adhhar min tahrim ma dzubiha lil-lahm. Dan jika itu yang dimaksud, maka baik itu diucapkan atau tidak diucapkan, maka ini tidak diperbolehkan. Dan pengharaman akan hal ini lebih terlihat jelas daripada pengharaman apa yang disembelih untuk daging, ya. Wa qala fihi bismil masih au nahwihi, atau seperti orang mengucapkan dengan nama al-masih Isa putra Maryam. Nah, ini termasuk daripada menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama anna ma dzabahnahu mutaqarrabina bihi ila Allah kana azka wa a'zama mimma dzabahnahu lillah. Sebagaimana apa saja, bahwa apa saja yang kita telah sembelih dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembelihan tersebut, maka ini lebih suci dan lebih besar daripada kita menyembelih untuk hanya sekedar mencari daging. Artinya man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Maka siapa yang di dalam hatinya dia menyembelih untuk selain Allah, baik itu dia ucapkan, dia tidak ucapkan, maka ini diharamkan. Baik, wa qulna alaih bismillah. Fa idza harrima ma qila fihi bismil masih au zahra falianna fala an yuhram ma qila fihi li ajli masih au zahra au qasada bihi dhalika aula fa innal ibadata li ghairillahi a'zam kufran minal isti'anati bi ghairillah. Jadi seakan-akan begini, kalau ada orang mengucapkan bismillah, ya, tetapi niatannya untuk menyembelih hewan untuk selain Allah, maka ini diharamkan. Ya, diharamkan. Apalagi kalau seandainya dia tidak mengucapkan bismillah, dia meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak diperbolehkan. Dia ada orang menyembelih untuk dengan menyebut bismillah, tapi niatannya untuk selain Allah, untuk jin, untuk orang yang sudah mati, wali-wali Allah yang sudah mati, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi kalau seandainya dia tidak mengucapkan bismillah dan niatannya hanya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa innal ibadata li ghairillah a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillah. Maka sesungguhnya ibadah kepada selain Allah lebih besar kekufurannya dibandingkan minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang minta kepada orang yang sudah mati, wahai wali fulan, madad, madad, minta kepada orang yang sudah mati, yahrum. Ya, kalau seandainya ada orang menyembelih untuk selain Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini haram. Wa in qala fihi bismillah, meskipun dia mengucapkan bismillah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah alladhina yataqarrabuna ila al-kawakib bidzabh wal bukhuri wa nahwi dhalik. Ya, meskipun dia mengucapkan bismillah, maka sebagian orang-orang munafik dari umat ini, mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan menyembelih hewan ataupun menghidupkan bakhur dan semisal. Jadi ada orang mengucapkan bismillah, tapi niatannya untuk selain Allah, haram. Ya. Ada orang mengucapkan bismillah tapi niatannya untuk menyembelih binatang untuk selain Allah, haram hukumnya. Wa in kana haulai murtaddin la tubahu dzabaihu dzabihatuhum bihalin. Meskipun mereka adalah orang-orang murtad, tidak diperbolehkan sembelihan mereka sama sekali. Lakin yajtami'u fi dzabihati mani'an. Al-awwal annahu mimma uhilla bihi li ghairillah, wa tsani annaha dzabihatu murtad. Dan akan tetapi terkumpul di dalam sembelihannya ini dua yang menahan. Yang pertama yaitu bahwa dia menyembelih untuk selain Allah, yang kedua ini adalah sembelihan orang murtad karena dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadzal bab ma yaf'aluhu al-jahilun bi Makkah min al-dhabhi lil-jin. Termasuk dari percontoh ini adalah orang-orang yang ahli jahiliyah di kota Makkah menyembelih untuk jin. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu naha an dzabahil jin, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk menyembelih-menyembelih, untuk penyembelihan-penyembelihan jin. Baik. Wa qala az-Zamakhsyari kanu idza ishtaraw daran aw banawha aw istakhraju ainan dzabahu dzabihatan qawfan an tusibahumul jin fa udhifat ilaihim adz-dzabaih bidzalik. Maksudnya adalah mereka apabila membeli rumah ya, atau membangun rumah atau ingin mengeluarkan penyakit ain dari rumah tersebut, mereka menyembelih sembelihan khawatir mereka terkena jin, maka digandengkan kepada mereka sembelihan-sembelihan tersebut. Wa dzakara Ibrahim al-Marwazi annama dzubiha inda istiqbali sultan taqarruban ilaihi afta ahlu Bukhara bitahrimi li'annahu mimma ahla uhilla bihi lighairillah. Dan disebutkan oleh Imam Ibrahim al-Marwazi bahwa apa yang disembelih ketika menyambut raja untuk mendekatkan diri kepadanya, maka ulama-ulama Bukhara memberikan fatwa diharamkan juga akan hal itu. Ya, kalau seandainya menyembelih tujuan utamanya adalah untuk para raja sebagai pendekatan diri kepada mereka, maka ini juga diharamkan karena ini termasuk daripada menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Qauluhu la'ana Allah man la'ana walidayh. Jadi gini, sebelum saya lanjutkan, bahwa menyembelih untuk selain Allah diharamkan, syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah diharamkan, syirik akbar. Menyembelih dengan bismillah tetapi untuk selain Allah juga diharamkan, syirik akbar. Ya, ini mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan qauluhu la'ana Allah man la'ana walidayhi, Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya, yakni abahu wa ummuhu wa in 'alaya, maksud kedua orang tuanya adalah bapak ibunya dan di atas dari keduanya, yaitu kakek, buyut, nenek. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi, qalu ya Rasulullah hal yashtumur rajulu walidayhi, qala na'am yasubbu abar rajul fa yasubbu aba wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Dan di dalam kitab as-sahih, yaitu sahih Bukhari atau sahih Muslim ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk dosa besar seseorang menghina orang tuanya, mencela orang tuanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela, menghina orang kedua orang tuanya? Kata Rasul, iya ada. Salah satunya adalah seseorang mencela orang tua orang lain. Maka orang lain ini akan mencela orang tuanya. Seseorang menghina orang tua orang lain, maka orang lain ini akan menghina ibunya dan orang tuanya, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, karena dia menjadi penyebab orang tuanya akhirnya dilaknat, dicaci, dihina. Ini tidak diperbolehkan. Qauluhu la'ana Allah man awa muhditsan. Dan di dalam hadis disebutkan Allah melaknat siapa saja yang menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah. Ai mana'ahu min an yu'khadha minhu al-haq alladhi wajaba 'alaihi. Yaitu maksudnya adalah menahannya dari mengambil kebenaran yang diwajibkan atasnya. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyediakan tempat untuk orang-orang yang berbuat bid'ah, akhirnya susah untuk menasihati karena dia menyediakan tempat untuk orang-orang yang berbuat bid'ah. Baik. Qala Abu Sa'adat, awaita al-manzil ila al-manzil. Awaitu ila al-manzil. Awaitu ghairi wa awaituhu. Artinya tinggal di sebuah tempat. Wa amma muhdisan faqala Abu Sa'adah yarwi bi kasri dal wa fath yurwa bi kasri dal wa fathiha ala al-fa'ili wal maf'ul. Dan diriwayatkan muhdisan dengan diberikan harakat pada kasrahnya, pada huruf dalnya, harakat kasrah pada huruf dal, atau muhdasan. Ya, maksudnya adalah kalau muhdisan, man nasara janian wa awahu wa ajarahu man qasamahu wa hala bainahu wa baina an yattasa minhu. Siapa yang membela orang yang melakukan kriminal, menyediakan tempat, ya, sehingga dia tertahan dari keburukan. Ya, aturan dia dihukum, tapi gara-gara ada yang menolongnya, akhirnya dia tidak jadi dihukum. Atau dengan memberikan harakat fathah pada huruf dal, man ahda aw awa muhdasan, yaitu perkara yang mengada-ngada. Nah, ini berarti para ikhwan yang dirahmati Allah, dia rela dengan apa yang telah dilakukan tersebut. Wa yakunu ma'na al-iwa fihi ar-ridha bihi wa sabr 'alayhi, fa innahu idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alayhi faqad awahu. Dan berarti termasuk daripada maknanya adalah rela dengan perbuatan bid'ah tersebut, sabar dengan perbuatan bid'ah tersebut. Karena kalau seandainya dia rela dengan bid'ah dan menetapkan pelakunya dan tidak mengingkarinya, maka berarti dia telah menyediakan tempat untuknya. Orang yang menyediakan tempat berarti tanda rela. Menyediakan tempat orang berbuat bid'ah berarti tanda rela. Menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah berarti tanda rela dengan bid'ah tersebut. Ya. Baik. Qauluhu la'ana Allah man ghayyara manara al-ard. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat siapa yang merubah manar, tanda-tanda, batasan-batasan di bumi. Bi fathil mimi alamat hududiha. Yaitu dengan memberikan harakat fathah pada mim, manaral ardi. Ya, artinya tanda-tanda batasan-batasannya. Baik. Qala Abu Sa'adat fi nihaya fi madati tukham mal'unun min man ghayyara tukhum al-ardi aw ma'alimaha wa hududaha. Abu Sa'adat di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, ada huruf ta kha mim, maksudnya adalah terlaknat siapa yang merubah tanda-tanda batasan-batasan bumi. Wahiduha tukham, yang dimaksud dengan tanda-tanda adalah tukham. Qila arada hudud al-haram khasa. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah merubah batasan-batasan tanah suci. Wa qila huwa amun fi jamil ard. Dan yang mengatakan dia adalah umum di dalam seluruh muka bumi ini. Wa arada al-ma'alim allati yuhtada biha fi at-tariq. Yang dimaksud dengan ma'alim adalah yang dituju ataupun yang menjadi petunjuk di jalan. Faqila huwa an yadkhula ar-rajulu fi milki ghairihi fa yaqta'uhu dhulman. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan merubah tanda-tanda ini adalah dia masuk ke dalam tempat orang lain lalu dia mengorupsinya secara zalim. Mengorupsinya secara zalim. Wa yurwa tukhum bi fathhi takhum bi fathhi ta 'ala al-ifrad wa jam'uhu tukhum bi dhammi ta wal kha. Intinya semuanya adalah Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda batasan-batasan tanah. Wa taghyiruha an yuqaddimaha wa aw yuakhiraha. Dan yang dimaksud dengan merubah batasan-batasan tersebut, mengedepankannya ataupun mengakhirkannya. Wa yakunu hadha min dhulmil ard alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dhalama shibran min al-ard tawwiqahu yawm al-qiyamah min sab'i aradhin. Maka termasuk daripada makna ini adalah mengambil harta orang tanpa kebenaran dengan secara zalim. Masuknya di dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan pada hari kiamat dari 7 lapisan bumi. Fa fihi jawazu la'ni ahli adh-dhulm min ghairi ta'yin. Maka ini diperbolehkan untuk melaknat orang-orang yang berbuat zalim tanpa menentukan siapa orang tersebut. Wa amma la'nul fasiqi wal mu'ayyan fa fihi qawlihi ta'ala fa fihi qawlan ahaduhuma ja'iza annahu ja'iz. Adapun melaknat orang yang fasik pelaku dosa besar secara langsung tertuju pasti orangnya, maka ini terdapat dua pendapat. Yang pertama boleh, ikhtarahu Ibnul Jauzi wa ghairuhu. Yang pertama boleh dipilih oleh pendapat ini oleh Imam Ibnul Jauzi. Asani la yajuz. Yang kedua adalah tidak diperbolehkan. Ikhtarahu Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekhul Islam. Nah, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Masih ada tersisa dari dalil-dalil tentang bab diharamkannya dan termasuk kesyirikan akbar menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita berhenti pada halaman 197. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kali ini, silakan kami tunggu di layanan telepon 0218236543 dengan cara Anda menyebutkan nama Anda, dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya Nungki dari Cibubur. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saya ingin bertanya terkait pindahin batas tanah ya, Ustaz. Ya, mohon maaf Ibu, batas tanah. Iya, pindahin patok tanah. Iya. Kan kadang-kadang kalau kita rumahnya di ujung gitu kan ada sisa tanah yang tidak dipakai sebagai fasum gitu. Nah, kalau kita menjadikan itu sebagai buat parkiran mobil dengan carport yang tidak permanen begitu, apakah itu boleh ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, mohon maaf Ustaz, pertanyaannya agak jauh dari pembahasan, silakan kalau ingin diberikan nasihat dan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi memang di dalam hadis disebutkan bahwa la'an Allah man ghayyara manara al-ard. Allah melaknat barang siapa yang merubah batasan-batasan tanah, termasuk hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Maka jawabannya adalah jika seseorang mempunyai tanah, maka itu saja yang dia pakai. Adapun tanah orang lain, meskipun dia di pojokan, maka jika ingin memakainya, dia harus minta izin kepada yang memiliki tanah tersebut. Ya, dia harus minta izin kepada yang memiliki tanah tersebut. Baru dia bisa gunakan, baik untuk parkir dan yang semisalnya. Karena dikhawatirkan kalau seandainya dia memakai, maka berarti dia memakai hak milik orang lain tanpa izin. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih para ibu yang bertanya di kesempatan kali ini. Silahkan untuk telepon yang kedua, 0218236543. Halo. Halo. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Iya, dengan Ibu Rima di Bandung. Silahkan Ibu Rima pertanyaannya. Oh ya, ini Pak Ustaz, maaf mau tanya terkait makanan sesembelihan itu. Ada yang di surat Al-Maidah ayat 5 itu tentang sesembelihan ahli kitab. Nah, saya agak bingung dan ragu, misalnya kita ke negara kafir gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz, makan daging-daging yang halal sih ya, dagingnya halal, tapi kita nggak tahu itu sesembelihannya pakai nama Allah atau tidak gitu. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kalau kita buka dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kebolehan seorang muslim memakan sembelihan dari ahli kitab. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik sembelihan orang-orang ahlul kitab, itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Artinya sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, sembelihan orang-orang beriman halal pula bagi mereka. Baik. Kita baca tafsiran dari ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat ini, yaitu beliau mengatakan, bentar ya, saya bacakan. Thumma dzakara hukma dzabaihi ahlil kitab. Kemudian Allah menyebutkan hukum sembelihan-sembelihan ahlil kitabain, minal yahudi wan nasara. Jadi yang dimaksud di sini adalah hukum sembelihan kaum Yahudi dan Nasrani saja. Ya. Faqala wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan Allah berfirman, dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir dari sahabat, Abu Umamah ahli tafsir dari sahabat, Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Atha Al-Hasan, Maqhul, Ibrahim bin Nakhai, Ibrahim bin Yazid Al-Nakhai, Imam As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, mengatakan yang dimaksud dengan ta'am, makanan pada ayat ini adalah dhaba'i'uhum, sembelihan-sembelihan mereka. Wa hadha amrun mujma'un alaihi bainal ulama. Ini adalah perkara yang disepakati di antara para ulama, anna dhabaihahum halalun lil muslimin, bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani halal untuk kaum muslimin. Kenapa halal? Li'annahum ya'taqidun tahrim adh-dhab. tidak menyebutkan atas sembelihan-sembelihan mereka kecuali nama Allah. Asal hukumnya begitu memang mereka melakukannya. Makanya halal. Wa in i'taqadu fihi ta'ala munazma huwa munazzahun an qawlihim ta'ala wa taqaddas. Meskipun mereka meyakini sesuatu yang Allah suci dari keyakinan mereka tersebut dan Allah maha tinggi dari keyakinan mereka tersebut, ya. Jadi sebabnya mereka sembelihan mereka dihalalkan bagi kaum muslimin karena mereka meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah dan mereka tidak menyebutkan dalam sembelihan mereka kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah. Nah, oleh sebab itulah tidak mengapa ya untuk memakan sembelihan-sembelihan mereka. Misalkan kita pergi ke negara yang mayoritas kafir. Kemudian di sana kita masuk ke dalam rumah makan yang menjual fried chicken, ayam goreng. Ya, maka pada saat itu halal sembelihan mereka. Ya, halal sembelihan mereka. Kecuali kalau kita meyakini dengan yakin tanpa keraguan bahwa mereka menyembelih dengan nama selain Allah atau mereka menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini baru kita tidak boleh untuk memakannya. Selama kita tidak meyakini akan hal itu dan asal hukumnya sembelihan mereka halal, maka kita kembali kepada asal hukum sembelihan mereka halal. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Erwin Padang Timpuan. Silakan pertanyaannya. Kalau mau tanya Pak Ustaz, kalau sembelihan dari orang yang menganut agama Syiah itu halal enggak bagi orang muslim? Dan ada lagi sembelihan dari penganut tarekoh-tarekoh seperti Naksabandia dan Murjiah dan Kawaris itu gimana Ustaz? Tolong diberikan arahannya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Iya. Silakan Ustaz. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum Syiah Rafidhah atau Syiah 12 Imam, ada yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, di antaranya Tuhan Ali. Maka pada saat itu orang yang meyakini seperti ini adalah musyrik. Dan sembelihan orang musyrik diharamkan dalam agama Islam. Ada yang tidak meyakini seperti itu. Jika tidak, maka sembelihannya masih halal. Dan yang lain-lainnya, asal hukumnya dia adalah muslim selama dia tidak musyrik. Jika tetap padanya kesyirikan, maka tidak halal sembelihannya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Toto Aliuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goa, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, memakan daging yang diragukan apakah yang memotong hewan tersebut menyebut nama Allah atau tidak, biasa terjadi pada saat momen-momen lebaran atau momen lainnya apabila kita membeli dari pasar. Nah, keraguan seperti ini bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita harus berpegang kepada asal hukum. Seorang muslim tidak menyembelih kecuali dengan nama Allah dan tidak dia niatkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita meragukan akan hal itu kecuali ketika kita meyakini melihat sendiri dia menyembelih dengan nama selain Allah, maka baru itu diharamkan. Adapun kita yang tinggal di Indonesia dan kebanyakan kaum muslimin, maka pada saat itu kita meyakini bahwa muslim tersebut menyembelih dengan nama Allah, dan tidak boleh kita masuk ke dalam meragukan sembelihan seorang muslim, karena asal hukumnya seorang muslim menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita tahu dan yakin bahwa dia menyembelih dengan nama selain Allah. Adapun kalau seandainya mungkin lupa, maka asal hukumnya dia halal, karena Allah memaafkan sesuatu yang dilupakan asalkan yang menyembelihnya adalah seorang muslim ataupun ahli kitab. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini Ibu, di mana? Ini dengan Ibu Pridayanti di Rohul, di Pasiting Raya. Silakan Ibu pertanyaannya. Gini Ustaz, kalau kita mau bikin kikah anak kita atau korban anak kita, macam mana caranya? Kalau nak menyebut nama Allah atau nyebut nama anak kita, macam mana Ustaz? Cuma segitu aja. Sekian dan terima kasih. Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Adapun saat kita ingin mengakikahkan anak kita, maka kita ucapkan bismillah. Kemudian setelah itu kita mengucapkan hadza an fulan, sebutkan nama anak kita atas nama anak kita, atau hadhihi aqiqatu fulan, ini adalah aqiqah untuk si fulan, menyebutkan nama anak kita, tetapi disebutkan sebelumnya adalah bismillah. Nah, kemudian bisa juga hanya dengan bismillah. Bismillah. Kemudian setelah itu di dalam hatinya dia niatkan sembelihan ini untuk akikah anak saya yang sudah lahir ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, bisa disebutkan namanya, bisa disebutkan bismillah saja dan diniatkan di dalam hati itu adalah akikah pula. Baru setelah itu dibagikan dagingnya kepada kaum muslimin, baik yang sudah masak ataupun yang masih matang. Wallahu a'lam. Kami ucapkan terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan kepada penanya khususnya, dan pemerhati roja di manapun Anda berada pada kesempatan kali ini. Nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam fadl ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini, tadi kita sudah mempelajari mempelajari bab yang ke-10, yaitu babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang ancaman dan keharaman menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Dan maksud dari bab ini adalah haramnya menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini adalah syirik akbar, karena menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Dan kemudian yang sudah kita pelajari adalah dalil yang pertama, surat Al-An'am ayat 162-163. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyembelih untuk selain Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memurnikan ibadah hanya untuk Allah, termasuk di dalamnya adalah ibadah menyembelih. Dan kemudian juga disebutkan dan sudah kita pelajari yaitu surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan niat di dalam salat dan di dalam sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa memalingkan ibadah menyembelih niatnya untuk selain Allah maka adalah kesyirikan akbar. Dan ayat ini juga menunjukkan sholat dan ibadah menyembelih adalah dua ibadah yang sangat agung. Sholat, ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, dan menyembelih, ibadah yang sangat agung dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Kemudian sebab yang menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar, karena dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah menyembelih dengan ibadah salat. Sebagaimana salat untuk selain Allah adalah syirik akbar, maka begitu pula menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan di dalam hadis tersebut empat perkara yang mana Allah melaknat empat perkara tersebut. Dan laknat Allah maksudnya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini sekehendak Allah. Sebagaimana Allah memuji sebuah perbuatan terpuji, maka Allah juga sekehendaknya melaknat sebuah perbuatan yang terlaknat. Allah melaknat empat perkara. Yang pertama, yang berkaitan dengan bab orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya, yaitu dengan cara dia melaknat orang tua orang lain, maka orang lain akan melaknat kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Allah melaknat siapa yang menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah, atau menyediakan tempat, menyediakan perbuatan bid'ah. Ya, maka dengan menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah atau menyediakan perbuatan bid'ah tersebut, membiarkannya, maka ini menunjukkan kerelaannya. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Karena perbuatan bid'ah, perbuatan tercela dan dosa besar dalam agama Islam. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang merubah tanda-tanda pembatas tanah. Nah, ini masuk ke dalam menzalimi tanah orang lain, yang mana ancamannya Allah akan menimpakan 7 lapisan bumi kepada orang tersebut, walaupun dia hanya mengambil tanah hanya dalam ukuran sejengkal tanah saja, karena dia telah mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Dan faedah dari hadis ini adalah bahwa laknat Allah tidak terjadi kecuali atas perbuatan yang diharamkan dan dosa besar. Ketika Allah melaknat, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah diharamkan dan dosa besar. Maka menyembelih untuk selain Allah yang termasuk di dalam laknat ini adalah perbuatan syirik yang diharamkan dan dosa besar. Oleh karenanya ia pantas mendapatkan laknat. Nah, ini ringkasan dari yang sudah kita pelajari tadi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.